الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan melimpahkan kenikmatan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatut tamassuki bisunnah, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di tengah-tengah zaman yang banyak dari kalangan manusia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersesat dari agama Allah. Ada yang disebabkan karena syubhat, ada pula yang menyimpang disebabkan karena syahwat. Sehingga ketika Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada seorang hamba menjadi seorang muslim, menjadi seorang sunniyun salafi yang komitmen dengan apa yang telah menjadi amalan dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berkata Abu Aliyah Rufai bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, laqad qara'tul muhkam mundu wafati nabiyikum ba'da wafati nabiyikum mundu 10 sinin. Sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam setelah meninggalnya nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam semenjak 10 tahun yang lalu. لقد أنعم الله جل وعلا علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui yang mana dari kedua kenikmatan tersebut yang lebih besar. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyya. Nikmat yang pertama ketika Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim. Dan yang kedua, Allah Jalla wa Ala tidak menjadikanku sebagai seorang haruri, seorang khawarij yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada kita nikmat yang besar ini dengan bimbingan kepada sunnah, maka hendaknya kita senantiasa menjaga kenikmatan ini, senantiasa memeliharanya, komitmen dan bersabar di atasnya, istiqamah, dan jangan sampai kenikmatan tersebut terlepas dari diri-diri kita disebabkan karena waswas syaitan yang senantiasa memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Demikianlah kami telah menetapkan bagi setiap nabi, maka dia memiliki musuh dari kalangan jin dan manusia di mana mereka sering membisikkan kebatilan, kata-kata yang manis namun pada hakikatnya menipu dan menyimpangkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perseteruan dan pergolakan antara al-haq dan al-batil akan terus ada pada setiap zaman ila yaumil qiyamah, sehingga dibutuhkan bagi setiap sunni salafi untuk mengokohkan akidahnya, mengokohkan keyakinannya, dan mengokohkan kesabarannya dalam berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan dari mereka sebagai imam-imam yang senantiasa membimbing umat ini kepada kebaikan tatkala mereka itu bersabar di atas al-haq, bersabar di atas sunnah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Wabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Maka dengan kesabaran dan dengan keyakinan, maka akan diperoleh dan diraih keimamahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat Allah telah memudahkan kita dan telah membimbing kita untuk mempelajari al-manhajus sahih alladhi sara alaihi nabi alaihi salatu wassalam wa ashabuh, manhaj yang sahih, akidah yang benar, yang selamat dari berbagai macam syubuhat, akidah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi sallam dan para sahabatnya, maka hendaknya kita senantiasa memeliharanya dengan cara membentengi diri kita dengan al-ilmu syar'i, ilmu syar'i yang sahih, dan dengan bimbingan para ulama rabbaniyin, para ulama yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, para ulama yang senantiasa dikenal dengan keteguhan mereka dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dan melindungi diri-diri kita dari berbagai syubhat sambil mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita satu doa yang beliau senantiasa mengucapkannya di dalam doa iftitah dalam salatul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا الله ربنا جبرائيل ميكائيل dan إسرافيل, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkaulah yang senantiasa menetapkan hukum di antara hamba-hambamu terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Maka berikanlah kepadaku petunjuk, ya Allah, dari perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini kepada al-haq. Sesungguhnya engkau senantiasa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon dan senantiasa meminta kepada Allah jalla wa ala agar diberikan hidayah kepada siratul mustaqim, maka kita sebagai umatnya, umat yang terbelakang ini, lebih-lebih membutuhkan lagi, sangat-sangat butuh kepada doa ini agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada al-haq dan menyelamatkan kita dari berbagai noda-noda syubhat, penyimpangan dan kesesatan yang menyebabkan seorang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirah. Waliyadu billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara satu amalan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara akidah dan untuk memelihara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agar senantiasa sunnah itu dimakmurkan di muka bumi ini dan diamalkan oleh kaum muslimin, oleh hamba-hambanya dengan amalan yang sahih, amalan yang benar, jauh dari berbagai syubhat dan hal-hal yang merusak dan menyimpang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari berbagai kemungkaran-kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada Islam yang sahih, mengajak kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengajak kepada al-manhajus sahih, dan mencegah dari kemungkaran, melarang dari kesyirikan, melarang dari berbagai perbuatan-perbuatan bid'ah, melarang dari berbagai syubhat dan mencegahnya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang mutlak. Keutamaan bagi orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika melihat kemungkaran yang terjadi, maka dia segera sesuai dengan kemampuannya untuk mencegah dari kemungkaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian kepada generasi pertama para sahabat yang mendapatkan didikan langsung dari Nabiullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebabkan karena mereka menegakkan amalan yang mulia ini, senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allah jalla wa ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, di mana kalian senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang diraih oleh para sahabat disebabkan karena keimanan mereka, dan mereka menegakkan amalan yang mulia ini, amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sunnah, dan mencegah dari kemungkaran, syirik, kekufuran, bid'ah, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali dan mencontoh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in dalam mengamalkan agama Allah jalla wa ala ini. Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Daril Hijrah Abu Abdullah Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima aslaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari generasi umat terbelakang ini kecuali apabila mereka merujuk kepada apa-apa yang dahulu para ulama salaf telah melakukan islah, telah melakukan perbaikan kepada kebenaran, perbaikan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan al-amru bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan inilah yang terus diamalkan oleh para ulama salaf dari zaman para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya hingga zaman kita sekarang ini. Tidaklah kita melihat seorang alim salafi melainkan mereka senantiasa menegakkan amalan ini, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan mencegah dari berbagai syubhat, penyimpangan, perbuatan-perbuatan bid'ah. Dari mana mereka mencontoh? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan kepada mereka agama ini, yang mengajarkan kepada mereka disyariatkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam yang memperlihatkan secara langsung, yang mempraktikkan langsung di hadapan para sahabatnya. Beliaulah yang mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-khawarij kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Beliaulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan tentang mereka, al-khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit adalah mereka, al-khawarij, dan orang yang terbaik yang terbunuh melalui tangan mereka. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad. Apabila aku mendapati mereka kaum khawarij, aku akan perangi mereka, aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lah yang mengatakan, al-qadariyah majusu hadhihi al-ummah. Al-qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janaizahum. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Apabila mereka sakit, maka jangan kalian menjenguk mereka. Apabila mereka mati, maka jangan kalian mengikuti jenazah-jenazah mereka. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengajarkan kepada kita al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita bahayanya bid'ah-bid'ah yang menyebar di kalangan umat itu. Inilah yang diikuti oleh para sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya dari para sahabat. Mereka senantiasa menegakkan amalan yang mulia ini. Kemudian diikuti oleh tabi'in dan seterusnya. Sampai zaman kita sekarang ini. Kita melihat kitab-kitab para ulama demikian banyak. Dari yang mereka tulis itu, kebanyakannya adalah rudud. Bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah. Bantahan-bantahan kepada ahlul hawa. Bantahan-bantahan kepada mereka yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua mereka lakukan disebabkan karena mereka benar-benar mengetahui besarnya keutamaan orang-orang yang senantiasa menegakkan amalan yang mulia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yamna'anna ahadakum haibatun nas" في أن يقول بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه. Janganlah mencegah kalian rasa segannya kepada seseorang menyebabkan dia enggan untuk mengatakan kalimatul haq. Janganlah mencegah kalian rasa segannya kepada manusia untuk mengatakan kebenaran. Apabila dia telah melihat itu, ataukah dia telah menyaksikannya dan mendengarnya bahwa itu adalah kebenaran, maka hendaklah dia mengucapkan kebenaran itu, meskipun terasa pahit. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Wadittu anni lam asma'hu." Alangkah inginnya aku tidak mendengar saja hadis ini, karena berat. Demikian beratnya seorang untuk mengucapkan kalimatul haq, menyampaikan kebenaran, dan senantiasa mencegah dari kemungkaran itu. Salah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan tabi'i, seorang hamba Allah jalla wa'ala, hamba Allah yang paling salih pada zaman tabi'in, Uwais al-Qarni rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar lam yad'a lil mu'mini shadiqa. Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar itu tidaklah menyisakan bagi seorang mukmin satu pun dari temannya, menyebabkan orang menjauhinya. Na'muruhum bil ma'ruf, kami mengajak mereka kepada kebaikan, fayashtumuna a'radana, maka mereka pun mencerca dan merusak kehormatan-kehormatan kami. Wa yajiduna ala dzalika a'wanan minal fasiqin. Lalu mereka mendapatkan bantuan penolong-penolong yang menguatkan kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka lakukan dari kalangan orang-orang yang fasik. Hatta wallahi laqad ramawni bil adzaim. Sampai mereka menuduhku dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang besar, kata Uwais al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Lalu apa sikap beliau menghadapi berbagai cobaan tersebut? Setelah beliau beramar ma'ruf, justru mereka memusuhi Uwais al-Qarni rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, waimullah, kata beliau rahimahullah, demi Allah, la ada'u an aquma fihim bihaqqi. Saya tidak akan meninggalkan untuk tetap menegakkan di antara mereka haknya. Menegakkan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi munkar. senantiasa beliau tegakkan meskipun beliau menghadapi sekian banyak risiko. Demikian pula yang disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala pada jilid 7 halaman 259 dari Syuja' bin Al-Walid rahimahullahu taala, beliau mengatakan kuntu ahujju ma'a Sufyan wa huwa Tsauri. Aku suatu ketika menunaikan ibadah haji bersama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Fama yakadu lisanuhu yaftur min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dhahiban wa raji'a. Maka senantiasa lisan beliau tidak berhenti untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, baik di saat pergi maupun di saat kembali dari haji. Subhanallah. Beliau senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa yang beliau lihat di jalan, beliau mengajak kepada kebaikan. Di saat beliau melihat kemungkaran, maka beliau mencegah dari kemungkaran pada saat berangkat dan pada saat kembali dari menunaikan ibadah haji. Dan begitulah para ulama ussalaf ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara salah satu prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah kewajiban untuk membantah orang-orang yang menyelisihi al-haq. Sebelumnya saya mohon maaf karena kurang sehat. Di antara akidah dan prinsip ahlus sunnah adalah membantah orang-orang yang menyelisihi al-haq. Ar-raddu 'alal mukhalifin. Membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan al-Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli rahimahullah, beliau mengatakan, aku mendengarkan Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, az-zabbu 'ani sunnati afdalu min al-jihad fi sabilillah. Membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hakikatnya membela sunnah pun termasuk di antara bentuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala menjelaskan keutamaan ini. Membela sunnah Rasulullah dan senantiasa memeliharanya dari berbagai kotoran-kotoran yang hendak disusupkan ke dalam as-sunnatun nabawiyah, ke dalam al-manhajus salafiyus sahihus salim, dari berbagai syubhat, dari berbagai pengakuan-pengakuan yang mereka mengaku berada di atas kebenaran, namun pada hakikatnya mereka menyebarkan kebatilan di tengah-tengah kaum muslimin dan di tengah-tengah salafiyin. Pada saat Muhammad bin Yahya meriwayatkan ini dari Yahya bin Ma'in, maka beliau pun bertanya kepada Yahya bin Ma'in. Beliau berkata, ar-rajulu yunfiqu malahu wa yud'ibu nafsahu wa yujahid, fahada afdalu minhu. Seseorang, dia menginfakkan hartanya, dan dia melelahkan dirinya, dan berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membela sunnah ini lebih afdal daripada orang yang berjihad tersebut. Kata Yahya bin Ma'in, na'am bikathir. Iya, bahkan melebihi, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak pahalanya, lebih afdal, lebih utama. Lihat apa yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in. Mengapa demikian? Sebab seorang yang membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia memelihara dirinya dan memelihara umat dari berbagai penyimpangan-penyimpangan, sehingga hati-hati mereka tetap terpelihara dan terjaga, sehingga mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kalau seorang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Dia datang ke medan pertempuran, lalu kemudian dia berperang, dan dia meninggal dalam peperangan, maka itulah yang dia dapatkan. Tapi orang yang membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemaslahatannya kembali kepada dirinya dan kepada orang lain. Satu orang yang dia berikan hidayah, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya melalui tangannya, maka itu lebih afdal. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min umri. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah melalui engkau kepada seorang, itu lebih baik daripada unta merah yang sangat mahal. Ini satu orang. Gimana kalau dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Dan berhasil mendidik generasi yang mereka mengerti akidah yang sahih. Manhaj mereka manhaj yang sahih. Selamat dari berbagai penyimpangan dan kemungkaran-kemungkaran. Tentu ini lebih afdal. Pada saat dia meninggal, maka masih ada orang-orang yang mengamalkan ilmunya, sehingga pahalanya itu tetap dia merasakannya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalatha. Apabila seorang itu meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga hal, di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka termasuk di antara ilmu yang bermanfaat adalah membantah kebatilan dan memperingatkan umat dari berbagai kesesatan yang muncul di tengah-tengah umat ini. Ini pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid 28 halaman 231 sampai 232. Kata beliau, wa mathalu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifati lil kitabi was sunnah aw al ibadatil mukhalifati lil kitabi was sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al ummati minhum wajibun bi ittifaq al muslimin. Permisalan para tokoh-tokoh bid'ah dari mereka yang memiliki makalah-makalah, ucapan-ucapan yang menyelisih Al-Kitab dan As-Sunnah, atau mereka yang memiliki ibadah-ibadah yang menyelisih Al-Kitab dan As-Sunnah, maka sesungguhnya menjelaskan tentang keadaan mereka dan memperingatkan umat dari mereka adalah perkara yang wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal, sehingga al-imamu Ahmad bin Hanbal ditanya, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Seseorang berpuasa, salat, i'tikaf, apakah ini lebih engkau sukai, atau seorang yang berbicara, yang membicarakan atau mengkritik ahlul bid'ah? Kata al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia salat, dia berpuasa, dan dia beriktikaf, maka itu untuk pribadinya sendiri, kemaslahatannya kembali kepada dirinya. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin fa hadha afdal. Namun kalau dia membantah ahlul bid'ah, mengkritik ahlul bid'ah, maka itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka ini tentunya lebih afdal. Bukan berarti dari makalah-makalah yang kita riwayatkan dari Yahya bin Ma'in, dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa jihad itu tidak penting. Oh, tidak demikian. Ada waktu-waktunya tersendiri. Atau kita mengatakan bahwa puasa dan sholat itu tidak penting. Tidak. Itu juga merupakan amalan yang mulia. Nah, namun yang dimaksud oleh beliau, jangan sampai seorang meninggalkan yang merupakan afdalul a'mal dengan alasan bahwa saya mending sholat, saya lebih baik berpuasa, saya mencukupkan dengan ini, sehingga dia diam lalu tidak memberikan peringatan tentang bahayanya bid'ah dan para ahlul bid'ah itu. Maka orang yang berbicara dan membantah ahlul bid'ah itu lebih afdal, lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemaslahatannya akan kembali kepada kaum muslimin. Maka Syekhul Islam pun menjelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Imamu Ahmad. فَبَيَّنَ أَنَّ نَفَهَدَ عَامٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِنِهِمْ. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwa manfaat membantah ahlul bid'ah itu untuk keumuman seluruh kaum muslimin dalam agama mereka. Min jinsil jihad fi sabilillah, bahkan ini termasuk dalam jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ittathhiru sabilillah wa dinuhu, na'am wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'i baghi haula'i wa 'udwanihim 'ala dhalik wajibun 'alal kifayati bi ittifaqil muslimin. Sebab mensucikan jalan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan agamanya, manhajnya, syariatnya, dan menolak kezaliman dari mereka-mereka ini dan permusuhan mereka kepada al-haq, ini adalah merupakan perkara yang wajib yang hukumnya fardu kifayah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Walaula may yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula la fasada din. Kalau tidak ada dari kalangan umat ini yang Allah Subhanahu wa taala menegakkannya untuk membantah kemudaratan mereka, maka niscaya agama ini akan menjadi rusak. Ya. Akan disusupi dengan berbagai macam penyimpangan di dalam agama ini dalam keadaan mereka menyangka bahwa itu termasuk dari agama. Dalam keadaan mereka menyangka ketika mereka mengamalkannya dan ketika mereka meyakininya bahwa itu dari agama, padahal itu bukan sama sekali dari agama Allah Subhanahu wa taala. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah kami kabarkan kepada kalian siapakah orang yang paling merugi amalannya? Orang yang tersesat dalam beramal, orang yang menyimpang dalam amalannya, lalu kemudian mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam mengamalkan amalan. Perhatikan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin jilid 1 halaman 372, beliau mengatakan washtadda nakirus salafi wal a'immati laha ay al bid'ah wa sahu bi ahliha min akhtaril ardh وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. Sangat keras pengingkaran para ulama ussalaf dan para imam-imam ussalaf terhadap bid'ah, dan bahkan mereka berteriak di hadapan kaum muslimin di berbagai penjuru negeri ini. Mereka berteriak untuk memberikan peringatan kepada ahlul bid'ah, dan mereka senantiasa memberikan peringatan dari fitnah mereka, dan mereka sangat keras dalam hal itu. Wa balagu fi dzalika, dan bahkan mereka ya sangat keras ya. Naam. Melebihi porsi yang lainnya. Ya, yang mereka tidak bersikap keras seperti itu dalam mengingkari perbuatan-perbuatan fahish, perbuatan kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Tapi begitu menyikapi ahlul bid'ah mereka sangat keras. Kenapa demikian? Kata beliau, "Idz madharatul bid'ah wa hadmiha lid-din wa munafatiha lahu asyad." Karena kemudaratan bid'ah dan pengaruh dari bid'ah yang menghancurkan agama Allah, yang merusak agama Allah, itu lebih besar dampaknya dan lebih merusak daripada kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, kenapa? Karena seorang ketika dia melakukan bid'ah, dia menyangka itu dari agama. Berbeda dengan seorang yang melakukan kemaksiatan, mereka memahami bahwa itu adalah maksiat, sehingga sangat memudaratkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila kita telah memahami prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kita pun akan memasuki pembahasan inti kita yang akan menjadi fokus pembicaraan kita pada hari ini insyaallah taala. Karena untuk menjelaskan sekian banyak firq, firqah-firqah yang menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah yang sesat dari agama Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak dengan berbagai pemikiran-pemikiran mereka yang membutuhkan, ya, untuk membantah satu pemikiran membutuhkan satu daurah tersendiri. Nah, bahkan mungkin untuk membantah satu firqah saja membutuhkan sekian daurah, ya. Nah, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan ma la yudraku kullu la yudraku jullu, sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Nah, sebagaimana yang telah antum ketahui bahwa fokus pembicaraan kita pada pagi hari ini hingga selesai insyaallah taala adalah penjelasan tentang bahaya dakwah sururiyah. Yang juga sangat erat kaitannya dengan apa yang telah kita tulis, ya, yang hubungannya tentang minhajun nubuwah, di dalam menetapkan ukhuwah, menjalin ukhuwah di atas minhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara prinsip agama Allah Subhanahu wa taala adalah persatuan. Islam sangat membenci yang namanya perpecahan dan perselisihan. Itu prinsip di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala demikian banyak di dalam Al-Qur'anul Karim dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, jangan kalian berpecah belah. Wa'ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya dan jangan kalian berselisih. Apabila kalian berselisih maka kalian akan terkalahkan dan akan hilang kekuatan kalian. Ini prinsip. Agar jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah As-Salafiyah memecah belah umat. Ahlus Sunnah di antara prinsip mereka adalah mengajak kepada persatuan, mengajak kepada al-istima' ala kalimatin sawa. Nah, ini yang harus diketahui. Kalau dikatakan memecah belah antara yang hak dan yang batil, na'am. Dan itu merupakan salah satu dari sifat Rasulullah dan sifat dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Muhammad alaihi salatu wassalam itu memecah belah di antara manusia. Maksudnya memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang harus diperhatikan. Prinsip yang berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa kewajiban umat ini untuk bersatu, maka persatuan itu pun harus ada syaratnya. Tidak diperbolehkan seorang itu bersatu, ya, di atas berbagai keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda. Namun kewajiban persatuan tersebut harus di atas hablullah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk bersatu, untuk berpegang teguh dan melarang dari perpecahan, selalu disyaratkan bahwa persatuan itu harus di atas agama Allah. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan hablullah, dengan Al-Kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wa athi'ullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah setelah ajakan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Menunjukkan bahwa barang siapa ingin bersatu, maka persatuan kita harus di atas persyaratan Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di atas pemahaman salaful ummah. Ini syarat. Syarat yang tidak mungkin ditawar lagi. Syarat yang tetap yang menjadi prinsip bagi setiap muslim. Kemudian prinsip yang berikutnya, kita juga meyakini bahwa perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tidak mungkin. Karena itu adalah sunnatullah. Yang menyatukan hati-hati kita adalah Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang menyebabkan berselisihnya hati-hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Meskipun engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Dan bagaimana cara menyatukan hati? Harus di atas kebenaran al-haq. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin dari setelahku. Saya kira ini adalah prinsip-prinsip yang sudah jelas sekali bagi kita sekalian. Nas-nas di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak menjelaskan hal ini. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk menerangkan apa itu al-haq dan memberikan peringatan dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Dan termasuk di antara penyimpangan yang tersamarkan oleh kaum muslimin, yang tersamarkan oleh sebahagian syababu ahli sunnah, para pemuda ahli sunnah, tersamarkan oleh mereka akan munculnya satu bahaya yang mengatasnamakan da'watun salafiyah wa hiya fil haqiqati da'watun khalafiyah. Namun pada hakikatnya itu adalah dakwah khalaf. Dakwah khalaf bukan dakwah salaf. Namun mengatasnamakan dakwah salafiyah. Termasuk di antaranya adalah satu manhaj yang menyebar dan dibawa oleh sebagian mereka yang dikenal dengan manhaj as-sururiyah. Manhajul Qutbiyah. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa sih itu sururiyah? Sering kita mendengarkan fulan sururi, fulan sururi, fulan khutbi, apa sih itu sururiyah? Nah, sebab terkadang sebagian mereka yang dinisbahkan kepadanya bahwa anta sururi, kadang-kadang dia mengingkari, oh enggak benar, dari mana? Ana enggak pernah belajar sururiyah. Nah, ana bukan sururi. Iya kan? Sering kita mendapatinya. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tentu yang menjadi ibrah, yang menjadi tolak ukur dalam segala hal adalah karakter, sifat-sifat, ciri-ciri. Al-ibrati bil musammayat la bil asami. Yang menjadi tolak ukur bukan sekedar nama. Ya. Bukan sekedar nama, namun penerapan, ciri-ciri, karakter terhadap dakwah yang disampaikan. Maka dari situ kita mengenal apakah ini dari tablighi, apakah ini dari ikhwani, atau ini dari sururiyah. Naam. Atau dari kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, kalau ada seorang mengaku salafi, namun setiap hari menentukan waktu khusus di masjid yang dibaca kitab Fadailul Amal, antum bilang apa dia? Salafi? Anta tablighi, meskipun ente mengatakan saya salafi. Iya kan? Nah, kalau ada seorang yang mengaku dirinya salafi, lalu kemudian dia termasuk di antara orang-orang yang menyeru kepada kaidah yang sering didengungkan oleh Hasan al-Banna, nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa na'tadziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita tolong-menolong terhadap apa yang kita sepakati. Yang kita berselisih, mari kita masing-masing memberikan udzur. Meskipun perselisihan itu antara sunnah dan syiah. Meskipun perselisihan itu antara sunnah dan bid'ah. Mari kita memberi udzur. Maka kita katakan apa dia? Anta ikhwani, meskipun ngaku salafi. Kalau ada seorang yang mengaku sebagai salafi, lalu dia mengatakan, wah saya senang dengan lagu-lagunya Ummu Kulthum. Ya. Nah. Maka kita katakan apa dia? Anta majin. Tidak tahu malu. Hah? Nah. Seperti Yusuf Al-Qardawi. Sempat-sempatnya ngaku sebagai salafi. Iya kan? Kalau ada seorang yang mengaku sebagai salafi, sebagai ahlus sunnah, akan tetapi membuat jamaah. Lalu di dalam jamaah tersebut diterapkan model al-jamaah wal-imamah. Ada kepemimpinan yang pemimpinnya harus dibaiat. Lalu kemudian kewajiban bagi orang-orang yang berada dalam jamaah tersebut untuk mentaati pemimpinnya seperti mentaati penguasa. Maka kita katakan apa dia? Anta khariji. Khawarij. Meskipun dia ngaku salafi. MMI itu ngaku salafi. Jamaah Ansarut Tauhid itu ngaku salafi. Ya. Berarti kan jangan dilihat dari pengakuannya saja. Ad-da'awa ma lam takum 'alaiha bayyinatun abna'uha ad'iya. Pengakuan-pengakuan yang tidak disertai dengan berbagai bukti-bukti yang jelas, ya hanya sekedar pengakuan saja. Al-ibratu bil musammayat wal ibratu bil ma'ani. Hah? Yang menjadi ibrah adalah apa yang menjadi ciri-cirinya, apa yang menjadi karakter dalam dakwahnya, dalam manhajnya. Dari sana kita mengetahui. Nah, meskipun dia tetap mengatakan salafi, tapi ketika kita melihat dari ciri-ciri dakwahnya, dari cara-cara dia berpikir, dari manhajnya dia menyimpang dari apa yang telah menjadi prinsip-prinsip dakwah salafiyah, maka kita mengatakan bahwa anta hizbi, anta mubtadi', anta kada wa kada. Meskipun dia tetap ngeyel untuk mengatakan dirinya sebagai salafi, padahal sudah ada bukti bahwa dia bukan salafi. Nah, ini ngeyel namanya. Seperti perselisihan dua orang. Ada dua orang berselisih, melihat ada satu titik yang terlihat dari kejauhan. Yang satu mengatakan itu burung. Yang satu mengatakan enggak, itu kambing. Burung, kambing, burung, kambing. Akhirnya semakin lama mendekat, mendekat, mendekat. Ya, tiba-tiba yang terlihat itu terbang. Nah, maka yang mengatakan burung ini, nah ya kan burung kan terbang. Yang satu ini mengatakan anzun walau tarat, itu kambing walaupun terbang. Ngeyelnya bukan main. Kambing walaupun terbang, wah kambing aneh ini. Nah, ya salafi tapi manhajnya ikhwani. Nah, maka yang seperti ini ma'asyirat ikhwah rahimakumullah kadang-kadang menimbulkan pertanyaan terhadap sebagian para pemuda yang mereka menghendaki kebaikan. Mereka menginginkan kebenaran. Mereka ingin berjalan di atas al-haq. Tapi tertipu dengan mereka-mereka yang masih saja mengangkat slogan salafiyah. Tapi dakwah mereka ikhwaniyatun qutbiyatun sururiyah. Lalu apa itu sururiyah? Asalnya sururiyah ini nisbah kepada seseorang yang bernama Muhammad Surur Najib Zainul Abidin. Orang ini sebelumnya di Kuwait. Lalu kemudian dia sempat mengeluarkan buku-buku yang bagus membantah Syiah. Ya. Dan setelah itu dia berpindah dari Kuwait, sempat ke Jerman. Naam. Ya. Kemudian ke Britania. Dan akhirnya dia menjadikan Britania sebagai tempat tinggalnya hingga sekarang. Nah, pada mulanya orang ini kelihatan bagus, ya, sampai mendapatkan pujian oleh sebagian para ulama karena secara zahir dakwanya dakwah sunnah. Ya, dia mengeluarkan majalah, Majalatul Bayan, dipuji oleh para ulama. Setelah itu mengeluarkan majalah, Majalatul Sunnah, dipuji oleh para ulama pada awal-awalnya karena menjelaskan tentang sunnah Rasul alaihi salatu salam. Nah, setelah merasa punya taring dan merasa bahwa dia sudah mempunyai banyak pengikut dan menyebar di berbagai negeri, maka mulailah dia menampakkan taring sesungguhnya. Ternyata manhajnya adalah manhajul ikhwanil muslimin dengan slogan salafiyah. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Barbahari rahimahullahu taala. Subhanallah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah telah menjelaskan ciri-ciri ahlul bid'ah sejak zaman itu. Ketika kita terapkan kepada orang-orang yang ada sekarang ini, terlihat subhanallah, fulan. Nah, ternyata mereka dari ahlul bid'ah. Kata Al-Barbahari rahimahullah, mathalu ashabil bid'ah mithlul aqarib yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turabi wa yukhrijuna adhnabahum hatta idha tamakkanu ladahu. وكذلك اهل البدع هم مختفون بين الناس حتى اذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. Perumpamaan ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Kalajengking itu, kata Al-Barbahari rahimahullah, mereka menyembunyikan kepalanya dan badannya di tanah, sembunyikan. Yang ditampakkan hanya ekornya. Kalau sudah punya kesempatan dan memungkinkan untuk menangkap mangsanya, maka dia pun menampakkan dirinya sesungguhnya. Ternyata kalajengking. Maka demikian pula ahlul bid'ah, kata beliau. Pada awalnya mereka sembunyi di tengah-tengah manusia, menampakkan seperti pakaian sunnah. Namun pada saat mereka sudah punya kesempatan memungkinkan untuk mereka sampaikan apa yang mereka inginkan, maka mereka pun menyampaikan keluar semua unek-uneknya. Begitulah ahlul bid'ah, ma'asyar akhwa rahimakumullah. Dan begitulah Muhammad bin Surur. Ya, setelah awalnya terlihat bahwa dia berpakaian sunnah, mengajak kepada sunnah, lalu kemudian dia pun mulai menampakkan sedikit demi sedikit, akhirnya terlihat siapa dia sebenarnya, siapa dia hakikatnya, apa dakwahnya. Ternyata dakwahnya tidak ubah seperti dakwahul ikhwan muslimin, dakwahul khutbiyah. Maka dari sinilah para ulama memberikan label kepada mereka as-sururiyah. Sururiyah. Maka dia pun mulai berbicara tentang fikih yang mereka istilahkan fikhul waqi', Muhammad bin Surur. Lalu mulai dia melecehkan para ulama dengan istilah-istilah yang merendahkan para ulama, ulamaul haid wan nifas, taunya hanya berbicara tentang haid dan nifas, tidak mengerti waqi'. Dan ini adalah manhajnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb orang pertama. Dan dia menyebutkan itu dalam Fi Dhilal Quran. Manhaj Fiqhul Waqi'in. Maka dia pun mulai melecehkan kitab-kitab salaf. Merendahkan kitab-kitab salaf. Nah. Salah satu yang diucapkan oleh Muhammad bin Surur. Ketika dia mengatakan. Waqad ittala'tu ala kutubil aqidah. Fawajadtuha kullaha jafa. Li'annaha ahadith wa nusus wa ahkam. Aku telah menelaah kitab-kitab aqidah. Coba. Dia sudah menelaah kitab-kitab akidah. Maka aku mendapati bahwa kitab-kitab akidah semuanya. Semuanya coba. Tahu apa ya kitab-kitab akidah? Kitab akidah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ala aqidatul wasitiyah. Syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah lalakai. Syarah sunnah al-barbahari. Syarah sunnah. Haa? Kitab Sunnah Ibnu Abi Asim, Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Zamanin dan yang lainnya dari kitab-kitab akidah. Kata dia, saya mendapati semua dari kitab-kitab akidah itu jafa, kaku. Tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena di dalamnya hanya hadis-hadis, nas-nas, ayat-ayat dan hukum-hukum saja. Ini ucapan ya, pimpinannya Muhammad bin Surur. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Akhirnya ucapan ini pun ditanyakan kepada para ulama. Yang ketiga itu Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau masih hidup. Ditanyakan, gimana ini? Gimana dengan ucapan ini? Waqad ittala'tu 'ala kutubil aqidah fawajadtuha kullaha jafa li'annaha ahadith wa nusus wa ahkam. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala terheran-heran sambil beliau mengatakan hal yaqulu hadza muslim, apakah seorang muslim mengatakan ucapan ini? Sambil beliau enggak percaya. Ini muslim yang ngomong. Kalau yang ngomong itu Nasara, kalau yang ngomong itu Boris Yeltsin atau yang ngomong itu Jesbus. Enggak tahu kalau betul ucapan ini. Nah, kalau mereka itu yang berbicara, ya wajar, kafir, Yahudi, Nasrani, wajar. Memang sudah demikian watak mereka. Sudah demikian karakter mereka. Dan kebencian mereka kepada Islam. Tapi yang mengatakan ini adalah seorang yang katanya da'i ila sunnah. Yang mengaku dirinya sebagai salafi. La hawla wa la quwata illa billah. Sangat besar apa yang dia ucapkan. Nah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sangat besar kalimat yang keluar dari lisan mereka itu. Tidaklah mereka mengucapkan melainkan dusta. Nah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang ucapan Muhammad bin Surur ini. Nah, beliau mengatakan kalau yang dia maksud, yang dia sifatkan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu jafa. Kata beliau, fahadihi riddatun anil Islam. Ini kemurtadan di dalam Islam. Murtad. Liyadzubillah. Ya. Kalau yang dia maksudkan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Asy-Syaikh Nuzaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya pada waktu itu. Ya. Kata beliau, intaba wa illa qutil. Kalau dia bertobat, kalau tidak, penggal lehernya. Nah, kalimat yang tidak sepantasnya dikatakan oleh seorang muslim. Ma'asyiral rahimakumullah. Satu kalimat ini saja sudah membongkar semua kejok apa yang ada pada dirinya. Dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Memang betul Muhammad bin Surur tidak pernah atau kita tidak pernah mendengar dia hadir di Indonesia ini. Tapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pemikiran-pemikirannya, ciri-cirinya, karakter dakwahnya, manhajnya bertebaran di Indonesia ini. Naam. Dan mereka pun beraneka ragam, macam-macam. Naam. Lalu apa dari yang nampak dari karakter dakwah mereka itu? Sini kita akan menyebutkan karakter-karakter yang nampak yang ada pada mereka. Yang pertama, mereka mengaku sebagai salafiyah, namun arah dari manhaj mereka adalah ikhwaniyah. Mengaku sebagai salafi, namun terlihat dari manhajnya ikhwani. Yang kedua, tasahul, bermudah-mudahan dalam bermuamalah dengan al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi sunnah, orang-orang yang mereka diketahui sebagai orang-orang yang jelas penyimpangannya dengan bukti-bukti yang jelas, yang nyata, tapi masih saja berusaha untuk membela dengan alasan ini, alasan itu, macam-macam. Nah, berkumpul bersama dengan mereka, ngobrol bersama dengan mereka, bermudah-mudahan. Di antara karakter mereka, mencerca para ulama as-salafiyin, merendahkan para ulama as-salafiyin, lebih terkhusus lagi para ulama yang mereka dikenal vokal di dalam menyampaikan hak, vokal di dalam membantah al-batil, bid'ah-bid'ah mereka, seperti al-syeikh al-allamah imamul jarh wa ta'dil Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa harasahullah. Ya, bencinya mereka, berbagai fitnah mereka sandarkan kepada Syekh Rabi'. Nah, ya, dan kalau kita perhatikan, kadang-kadang mereka sih masih mengatakan Syekh Rabi, kadang-kadang. Nah, tapi itu hanya apa ya istilahnya? Nah, hanya bungkusan luarnya saja. Nah, namun ketika kita melihat hakikat dari majelis mereka, kalau sudah berkumpul bersama dengan mereka yang sepemikiran, maka yang terjadi lain lagi. Nah, dan akan kita buktikan bahwa mereka benar-benar telah melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, mencerca para ulama, merendahkan kedudukan para ulama. Nah, di antara ciri-ciri mereka, mereka sibuk dalam urusan politik. Khawduhum fi siyasah. Di antara ciri-ciri mereka, takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, pemikiran takfir khawarij yang ada pada mereka. Di antara ciri-ciri mereka, pembelaan mereka terhadap tokoh-tokoh sururiyin khutbiyin, seperti Abdul Rahman Abdul Khalid, seperti Salman Al-Awdah, Safar Al-Hawali, dan yang semisal mereka. Mereka membela difa'an mustamitan, membela mati-matian, pokoknya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, 6 poin yang paling nampak. Dan tidak mesti ke-6 poin ini ada pada mereka seluruhnya, namun kadang-kadang ada 1 sifat, ada 2 sifat, ada 3 sifat dari ciri-ciri yang kita sebutkan yang ada pada mereka. Kadang-kadang pula seluruh dari sifat ini ada pada sebagian mereka. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, 6 poin ini seluruhnya adalah merupakan penyimpangan dari al-manhajus salafi, penyimpangan dari tariqul haq. Satu dari ciri-ciri ini saja seorang terjatuh, terjerumus ke dalamnya, maka dia pun menyimpang dari ad-da'wah as-salafiyah, manhaj salaf. Satu saja. Nah, apalagi kalau seluruhnya. Lalu kemudian muncul lagi, ya, sebagian mereka yang berusaha untuk membela-bela, khususnya, ya, yang paling ketol yang mereka bela. Nah, khususnya di negeri kita ini ada dua jamiyah. Jamiyah pertama yang kita kenal dengan sebutan Jamiyatu Ihya'i Turats Al-Kuwaitiyah. Ya. Ihya'i Turats. Dan mereka mengatakan bahwa para ulama merekomendasi, dan bahkan yang merekomendasi lebih banyak daripada yang mencerca. Ya. Dan yang merekomendasi Ihya'i Turats itu lebih senior daripada yang mencerca. Ini semua syubhat yang menyebar, yang kadang-kadang seorang tidak memiliki prinsip bingung mendengarkannya. Oh, Syekh Fulan mentazkiyah Ihya'i Turats. Dan jam'iyah yang kedua adalah mantan Jam'iyatul Irsyad. Memang kita menyebut mantan karena masih menisbahkan diri kepadanya, berbangga dengan pemimpinnya. Namun dari jamiahnya sendiri sudah tidak dianggap. Nah, tapi masih merasa bangga dan masih membela tokohnya, pemimpinnya, sehingga nampak, ya, dari manhaj tersebut, dari pembelaan mereka, sehingga pengaruh dari manhaj mereka, dari cara mereka bersikap, dari ciri-ciri mereka terlihat. Sehingga mereka meskipun berbaju dengan baju salafiyah, meskipun mereka mengaku sebagai salafi, akan tetapi terlihat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang ini yang akan kita jelaskan. Nah, oleh karena itu, untuk membantah seluruh syubhat itu sangat sulit. Karena setiap kita menjawab satu syubhat, maka akan muncul syubhat yang baru lagi. Nah, setiap kita membantah lagi, muncul lagi syubhat yang baru. Tapi kan, tapi, tapinya banyak betul. Nah, sehingga tidak ada habisnya. Pintarnya mereka seperti pintarnya syaitan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagi kita, yang tentunya ini juga pelajaran, apa prinsip di dalam Islam dalam menyikapi setiap penyimpangan itu? Apa prinsip di dalam Islam ketika kita mendengarkan bahwa ini masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama? Maka tidak boleh kita saling cerca-mencerca. Tidak boleh saling bantah-membantah. Apalagi sampai terjadi hajar atau boikot dan yang semisalnya. Nah, ini syubhat yang menyebar. Maka perlu kita jelaskan dan perlu kita jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan salah satu prinsip juga yang harus kita ketahui. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang terbebas dari kesalahan. Tidak satu pun dari ulama yang ma'sum minal khata, yang tidak pernah berbuat salah. Kesalahan itu ada pada masing-masing ulama. Ya. Setinggi apapun tingkat ulamanya. Nah, meskipun disebut bahwa itu adalah ulama senior, kalau ini istilah yang benar ya. Karena itu diistilahkan oleh mereka. Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala beliau mengatakan di dalam al-Istidkar, وقد أجاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء. Dan kebanyakan dari para ulama mereka mengatakan mungkin dan boleh. Ya. Kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui sunnah-sunnah yang datang dari Nabi SAW. Ya. Tidak diketahui oleh al-sinati khasatil ulama. Tidak diketahui oleh lisan-lisannya para ulama-ulama yang khusus, kalau mau dikatakan senior silahkan. Tidak diketahui. Apa? Mereka menetapkan itu. Bahwa banyak pula dari kalangan khassatul ulama yang tidak mengetahui sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan jilid 7 halaman 533 sampai 534 kata beliau, wal a'immatu kulluhum mu'tarifuna bi annahum ma ahatu bi jami'i nususil wahyi. Para imam seluruhnya mereka mengakui bahwa mereka tidak menguasai semua nas-nas yang ada dari wahyu. Wa kathratu ilmil alimi la tastalzimu tilaahu ala jami'in nusus. Dan banyaknya ilmu seorang alim itu tidak mengharuskan dia menelaah semua nas-nas yang ada. Fa haula'il khulafa'ur rasyidun wa hum khafiya 'alaihim katsirun min qadaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahadithi. Perhatikan mereka para khulafa'ur rasyidun. Kita mengetahui bagaimana kedudukan mereka, kedekatan mereka dengan Nabi alaihi wasallam, namun tersembunyikan oleh mereka sekian banyak dari perkara-perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya. Ma'a mulazamatihim lahu. Dalam keadaan mereka itu selalu bersama Rasul. Para sahabat al-khulafa ar-rasyidun ini mereka dekatnya dari Nabi alaihi wasallam, namun ternyata banyak juga yang tidak diketahui, yang tidak didengarkan oleh mereka dari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fama dhannuka bighairihim minal a'immati alladhina nasha'u wa ta'allamu ba'da tafarruqi sahabat fi aqtari dunya. Lalu kalau begini kondisi para sahabat, apalagi persangkaan kalian terhadap selain mereka dari para imam, para ulama yang mereka baru kemudian belajar setelah terpecahnya para sahabat di berbagai belahan dunia, yakni terpisah-pisahnya mereka. Ada yang berangkat ke Eropa, ada yang berangkat ke Rusia, ada yang berangkat ke berbagai negara. Nah, lalu kemudian yang berikutnya mereka belajar. Ya tentunya lebih banyak lagi yang mereka tidak ketahui. Siapapun dia, sekali berapapun kedudukan dia sebagai ulama, meskipun dikatakan sebagai ulama senior. Wa idza kana al-amru kadzalik fal wajibu fi mithli hadzal maqam ittiba'us sunnah. Maka apabila demikian keadaannya, maka yang wajib dalam keadaan seperti ini adalah mengikuti sunnah. Wa dalil alladhi khafiya 'ala dzalika al-'alim as-sunni, dan mengikuti dalil yang tersamarkan oleh seorang alim sunni. Awil ladzi khalafahu, ataukah yang menyelisihinya, la ta'assub liqaulihi wa radd dalil ajli, bukan fanatik terhadap ucapannya dan menolak dalil karenanya. Pokoknya ya tidak seperti itu, bukan manhaj salafi ketika sudah diterangkan kebenaran, pokoknya anzun walau tarat. Nah, itu bukan manhaj salafi. Manhaj salafi kembali kepada al-haq, menerima dalil, menolak ta'assub, menolak fanatisme. Ma'a baqa'il ihtiram wa taqdirlah. Namun tetap, kita tetap menghormati ulama dan mengetahui kadar dan kedudukan mereka. Nah, beliau juga mengatakan, ya, والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغني من الحق شيئا. والحاصل bahwa persangkaan ada seorang imam yang menguasai semua nas-nas di dalam syariat dan makna-maknanya, ini adalah persangkaan yang tidak berarti sama sekali. Walaysa bisahihin qat'an, pasti tidak benar. لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث, karena tidak diragukan bahwa namanya para ulama kadang-kadang mereka tidak sampai kepadanya sebagian hadis. Falam yattali 'alaiha, beliau tidak mengetahuinya. Wa yarwihi ba'dul 'udul anis sahabati fayathbut 'inda ghairihi, lalu sebagian perawi-perawi yang thiqah meriwayatkan dari para sahabat sehingga diketahui oleh yang lainnya.